Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan insyaallah apa yang kita sedang bahas, mengambil faedah manfaat dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Kita sampai tentang arkanul iman. Kita sampai pada tentang arkanul iman dan kita sampai pada penjelasan tentang al-yaumul akhir. Iman kepada yaumul akhir meliputi semua kejadian al-yaumul akhir. Yang yaumul akhir diawali dari peristiwa al-maut dengan segala peristiwa kematian. Bagaimana kematian seorang mukmin, bagaimana kematian seorang kafir, yang kematian merupakan pintu untuk memasuki al-yaumul akhir. Dan al-akhirah, darul akhirah ikhwati fillah, adalah kampung yang sebenarnya. Wa inna daral akhirata layal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kampung akhirat merupakan kampung yang sebenarnya seandainya mereka tahu. Karena di akhiratlah benar-benar kehidupan yang diinginkan oleh manusia, hidup tanpa mati, sehat tanpa sakit, enak tanpa sengsara, muda tanpa tua, inilah yang dikatakan Nabi, kehidupan yang akan dialami orang-orang di jannah. Ya alal jannah, antasi'u walatasqamu abadan. Anda sekarang sehat dan tidak akan pernah mengalami kematian. Wa antashibu wala tahromu abadan. Anda akan selalu muda dan tidak pernah tua. Wa antahyau wala tamutu abadan. Anda akan selalu hidup dan tidak pernah mati lagi. Wa antanamu wala tabasu abadan. Anda akan selalu nikmat dan tidak pernah sengsara lagi. Ini adalah kehidupan yaumul akhir. Dan itulah yang kemudian Nabi katakan, membacakan ayat wanudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan pada mereka itulah surga yang diwariskan dari hasil amal yang telah kalian lakukan. Ikhwati billah, yaumul akhir diawali dari kehidupan al-barzah. Kehidupan di barzah, ini kehidupan alam kubur, maka semua manusia yang mati dengan cara apapun kematiannya, baik mati ditelan ular, baik mati jatuh dari pesawat terbang, baik mati dia terbakar, baik mati dengan dia debunya dihamburkan ke sana kemari, atau mati wajar, maka semuanya masuk ke alam barzah. Dan alam barzah adalah alam persinggahan sampai nanti dari dibangkitkan. Dan setiap kita pasti akan mengunjungi alam barzah. Dan di alam barzah, di sana ada fitnatul qabri, fitnah kubur, yaitu pertanyaan man robbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Adapun orang mukmin, Allah berikan kemampuan menjawab yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Sedangkan orang kafir dan munafik, mereka tidak bisa menjawab ha la adri. Maka kemudian dipukul oleh malaikat yang ceritanya bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kemudian di alam barzakh adalah lorong dari lorong-lorong surga atau menjadi lorong dari lorong-lorong neraka. Ketika seorang mukmin dia telah mampu menjawab pertanyaan, maka datang seruan an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah. Benar hambaku, bentangkan permadani dari surga. Waftahu lau baban ilal jannah. bukakan untuknya pintu di surga, sehingga alam barzah menjadi sebuah tempat yang indah yang diluaskan, dan kemudian berkunjung kepadanya orang yang sangat tampan wajahnya, sangat indah pakaiannya, sangat wangi baunya. Dan ketika ditanya siapa orang yang anda wajah tampannya, yang ditampan wajahnya, maka kata dia, ana amaluka saleh, saya adalah amalmu yang saleh. Wallahi akademi Allah, ma ra'aituka illa sari'an fi ta'ah, saya tidak melihat anda kecuali orang yang cepat dalam ketaatan, wa bati'an fil maksiyah, dan orang yang lambat dalam bermaksiat. Kemudian dia pun menempati tempatnya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada nikmatul qabri. Demikian pula orang yang mereka ini kafir atau munafik, dan ketika mereka tidak mampu memberikan jawaban, maka datang seruan, an kadzdzaba 'abdi fabrisu minan nar, maka dustalah hambaku, bentangkan permadari dari sang neraka, dan dijadikanlah tempat yang sempit, dia diimpit oleh kuburnya, kuburnya menjadi tempat siksaan bagi dia. Datanglah orang yang berwajah buruk, berpakaian jelek, baunya busuk, dan ditanyakan, dan dia katakan, ana amaluka su, aku adalah amalmu yang buruk. Ma ra'aituka illa sari'an fil maksiyah wa bati'an fit ta'ah, aku tidak melihat engkau kecuali orang yang cepat dalam bermaksiat dan lambat dalam ketaatan. Qadibillah, ini alam barzah, dan dia alami ila yaumi yub'atsun wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka adalah alam barzah yang mereka menempati sampai hari dibangkitkan. Kemudian ketika manusia dibangkitkan, yakni yaumul ba'ats, maka orang-orang mukmin dibangkitkan dalam keadaan bercahaya, dalam keadaan dimuliakan oleh Allah. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, hari ketika kami kumpulkan orang-orang mukmin bagaikan seorang duta yang dimuliakan Allah dengan di atas kendaraannya. Sedangkan orang kafir, fajir, mujrim, wa nasuqul mujrimuna ila jahannam awirda, dia diseret oleh Allah ke jahannam dalam keadaan kausan, dan mereka dibuat berjalan dengan sungsang, kepalanya menjadi kaki, kaki menjadi kepala di atas. Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mereka berjalan dengan kepala-kepala mereka? Kata Nabi, alaysa alladhi amshahu fid dunya bi rijlai bi aqadirun ala ayumsiya ala wajhihim aw kama qala, bukankah zat yang mampu menjalankan mereka di dunia dengan kakinya mampu pula menjalankan mereka dengan wajahnya, sehingga mereka dihinakan oleh Allah sebagaimana mereka di dunia menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka memasuki, digiring kepada ardul asya'a adul mahsyar, bumi mahsyar, bumi yang tidak ada tanaman, bumi bagaikan lempengan yang putih, yang matahari didekatkan sejarah 1 mil, setiap orang berkeringat, ada yang keringatnya itu membanjiri sebetisnya, semata kaki, sebetis, selutut, sepinggang, sampai ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya menjelang daun telinganya, dan semuanya kata Nabi, ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Mereka begitu sangat gelisah sehingga mereka bersepakat untuk mencari orang yang bisa memberikan, memintakan syafaat. Mereka datang berbondong-bondong kepada Adam, ditolak. Disarankan ke Nuh, ke Nuh ditolak. Disarankan kepada Ibrahim, Ibrahim ditolak. Disarankan kepada Musa, Musa ditolak. Disarankan kepada Nabi Isa, Isa ditolak. Sampai pada Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliaulah yang pernah memintakan syafaat. Dan itulah syafaatul Uthman. Kemudian di sana ada yaitu yaumul hisab. Setiap orang akan dihisab. Seorang mukmin akan mendapatkan hisaban yasira, hisab yang mudah. Bahkan di antara mukmin ada orang yang mereka bi ghairi hisabin, tanpa dihisab, dimasukkan jannah tanpa hisab. Adapun orang kafir, maka sungguh hisabnya sangat berat. Kemudian di sana ada mizan, timbangan amal. Setiap orang akan ditimbang amalnya, dan kemudian mereka akan melihat yaitu kitab catatannya. Maka orang mukmin akan menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya. Orang kafir dan orang-orang yang rusak menerima kitab catatan dengan tangan kirinya atau dari balik punggung mereka. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulakin hisabiya fa huwa fi ishati radiya fi jannatin aliyah qutufu wadaniyah qulu wasrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang-orang yang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan mereka, maka mereka akan dengan berbangga mengatakan, wahai kawan, lihatlah isi kitab catatanku. Dia tunjukkan amal-amal saleh yang dia lakukan di situ. Ha umqra'u kitabiyah, inilah kitab catatan amalku, silakan baca. Ini salatku, ini puasaku, ini zakatku, ini hajiku, ini dakwahku, ini amal salehku, dan seterusnya. Sungguh aku dulu orang yang betul-betul yakin kalau akan ada hari pertemuan dengan Allah, akan ada hisab. Maka sekarang dia berada di surga yang tinggi, kehidupan yang diridhai oleh Allah SWT. Dia di surga yang tinggi, dan buah-buahannya didekatkan kepada penghuni surga, sehingga dia tinggal memetik apa yang dia kehendaki, dan dipersilahkan, kulu washrabu hani'an, silahkan makan dan minum dengan sesukamu, bima asrabtum fil ayyamil khaliyah, disebabkan karena apa yang telah kalian lakukan dulu, yaitu amal-amal ketika di dunia. Ini adalah orang yang mereka berbahagia dengan kitab catatannya. Wa amma man utiya kitabahu bi shimali, adapun orang yang mereka menerima kitab catatan dengan tangan kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, aduhai celakanya aku, kitab apa ini? Sungguh aku tidak menyangka akan ada hari hisab seperti ini. Dan dia mengatakan, ya laita kanatil qadhiyah, aduhai seandainya kematian menyelesaikan segala-galanya, dan mereka tinggal mengungkapkan penyesalan yang tidak ada gunanya. Halaka anni ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, aduhai hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi, aduhai kekuasaanku yang luas telah hancur binasa. Maka yang mereka rasakan tinggal yaitu azab dan kekasaran malaikat, dan diperintahkan untuk mereka, khuduhu faghullu thumma jahima sallu, tangkaplah dan rantailah, belenggulah, lemparkan ke jahanam, thumma fi silsilatin daruna sab'una dhira'an fasluqu, lalu giringlah, rantailah dan giringlah, dan lemparkanlah ke jahanam. Maka sungguh ini penderitaan yang sangat besar. Kemudian ikhwati billah, di sana ada telaga Haud, ada orang mereka ditolak, merekalah ahlu bidah yang membuat-buat agama setelah sepeninggalnya Nabi. Kemudian di sana pula ada Sirat, yang sungguh Allah akan pisahkan orang mukmin dan munafik di hari ketika meniti Sirat. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, busraqumul yauma jannatun tajri tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Hari ketika Anda akan lihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan meniti sirat dalam keadaan cahaya berada di depan dan di samping kanan mereka, dan kabar gembira buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang sangat besar. Wa yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Sebaliknya, hari itu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, mereka akan berkata lilladina amanu, kepada orang-orang mukmin, apa yang mereka serukan, ungduruna naktabis min nurikum, wahai orang-orang mukmin, tunggu kami agar kami bisa memanfaatkan cahayamu. Maka qilarju'u wara'akum, dikatakan kepada mereka, silakan balik ke belakang, silakan cari cahaya kalian. Qilarju'u wara'akum faltamisu nuran. Maka ketika mereka telah balik ke belakang mencari cahaya mereka dan mereka tidak mendapatkan dan tidak mungkin mendapatkan, fadhuriba bainahum bisuri laubab, maka dipisahkan antara dia dengan mukmin dengan tembok yang temboknya itu ada pintunya, batinuhu fi rahmah wa dhairu min kibalil adab, yang sebelah dalamnya merupakan rahmat untuk mukminin, sebelah luarnya merupakan adab untuk orang munafik. Kemudian orang munafik dari palet tembok mengatakan yunadunahum, mereka menyeru alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama dengan kalian? Qalu bala, dijawab oleh orang mukmin, benar, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabastum wartabtum wa gharatkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billail gharur. Iya, dulu kalian bersama kami, akan tapi kalian selalu menceburkan dalam fitnah-fitnah syahwat dan syubhat. Kalian selalu menunggu-nunggu saat kebinasaan kami. Kalian selalu ragu, tidak ada kemantapan. Kalian tertipu dengan angan-angan kosong. Sampai kematian datang, kalian tetap tertipu. Maka inilah saat yang paling binasa bagi mereka. Dan hari itu Allah tidak lagi terima tebusan. Fal yawma la yukhatu minkum fityatun wala minal ladina kafaru ma'waqumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Maka pada hari itu tidak lagi Allah menerima tebusan baik dari kalian maupun orang-orang kafir, tempat tinggal kalian neraka sejelek-jelek tempat tinggal. Maka tinggallah kemudian ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Bahkan ketika meniti surat ikhwati billah, keadaan sangat mengerikan. Dan ini semuanya proses, yaitu saat kematian, sampai perjalanan dia menghadap Allah, hingga dia ke surga atau ke neraka. Maka ini perjalanan sangat panjang. Al-yawmur rahil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wahum la yuthlamun. Takutlah kalian akan datangnya hari di mana kalian akan dihimpun menghadap Allah dan setiap orang akan dibalas dengan sempurna tanpa ada yang dizalimi. Inilah perjalanan yaumul akhir dengan segala pernik-perniknya. Maka tentu akan lebih lengkap kalau antum baca dalam pembicaraan secara khusus tentang al-yawmul akhir dengan dalil-dalilnya dan penjelasan dan syarahnya. Terakhir, iman kepada takdir. Iman kepada takdir yaitu mengimani takdir Allah. Ada istilah qadha dan qadar. Yang jelas qadha qadar lebih luas daripada qadha, dan ini ikhtilafnya para ulama. Wallahu a'lam bisawab. Yang jelas ini termasuk keimanan. Dan ketika Nabi menekankan iman pada takdir, diulangi dengan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ini membutuhkan adanya penekanan, karena tentu beratnya mengimani takdir. Dan mengimani takdir ada empat hal yang wajib ditetapkan: al-ilmu, al-kitabah, al-iradah, al-khalqu. Ilmu, penulisan, kemudian masyiah, ini kehendak, dan makhluk ciptaan. Semua takdir dari awal sampai akhir telah berada dalam ilmu Allah. Dan itu dicatat dalam kitab catatan Allah. Dan semua yang terjadi dengan kehendak Allah, dan semua yang ada selain Allah adalah makhluk. Ini poin-poin penting yang berkaitan dengan iman kepada takdir. Dan Ahlus Sunnah adalah kelompok yang pertengahan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam mengimani takdir. Adapun Qadariyah, mereka mengingkari takdir, campur tangan Allah dengan para makhluk, perbuatan makhluk. Sedangkan Jabriyah, dia menetapkan takdir hingga meniadakan ikhtiar dan kemampuan makhluk. Meniadakan masyiah dan kemampuan makhluk. Ini dua-duanya adalah kesesatan. Dan dibahas panjang lebar oleh para ulama berkaitan dengan iman kepada takdir. Dan kalau tidak hati-hati, maka antum bisa terjerumus dalam Qadariyah atau Jabriyah. Maka betul-betul hendaknya seorang dia berhati-hati dan meniti betul jalannya Ahlus Sunnah. Dan sungguh sangat besar faedah iman kepada takdir, di antaranya pengakuan dia kepada Allah, di antaranya ketundukan dia kepada Allah, di antaranya hilangnya rasa sombong, di antaranya dia akan merasa tenang dengan adanya takdir tersebut. Kita anggap selesai, pindah. Berikutnya, al-martabatu thalithah, al-ihsan. Ini a'lal martabah, a'lal maratib. Ini tingkatan yang paling tinggi dari kualitas agama seseorang. Dan betul-betul ini adalah menjadikan agama orang berada di kualitas yang paling baik. Derajat ihsan, ikhwani fillah, ihsan, ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah, definisinya seperti yang tadi. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innau yarak. Ihsan kepada Allah, Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Kalau Anda tidak melihat Allah, maka Allah pasti melihat Anda. Ikhwan fillah, ihsan ini ada dua tingkatan. Pertama, ihsan yang wajib. Yang kedua, ihsan yang mustahab. Ihsan yang wajib, syarat minimalnya amal itu dilakukan dengan ikhlas dan ittiba. Ini adalah ihsan yang wajib. Dia betul-betul melakukan amal dengan ikhlas dan dengan ittiba. Kemudian ihsan yang mustahab memiliki dua tingkatan. Yang pertama, tingkatan musyahadah. Tingkatan orang-orang yang seakan-akan dia melihat Allah. Yang dimaksudkan di sini bukan melihat zatnya Allah, akan tapi melihat kesempurnaan sifat-sifat Allah, sehingga dia bisa menghadirkan segala sifat kesempurnaan Allah itu dalam berbagai amal yang dia lakukan. Dalam tingkatan ini, ikhwan, yang akan muncul perasaan dalam diri seseorang adalah kerinduan-kerinduan yang berat seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia betul-betul merasakan lezatnya amal ibadah, dia merasakan indahnya amal ibadah, dia merasakan yakni indahnya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ini adalah makomnya orang-orang yang mereka betul-betul makrifatnya kepada Allah, makrifat yang sangat tinggi. Ini makomnya para wali-wali Allah dalam derajat yang khusus. Dan ini tumbul dan ini timbul dari kesempurnaan mereka mengenal Allah melalui nama dan sifatnya. Tingkatan yang kedua, ikhwati billah, tingkatan muraqabah. Tingkatan muraqabah, di mana dia selalu tertanam bahwa perbuatan dia disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dia disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ihsan tingkatan musyahadah ini sama dengan muraqabah tingkat tinggi. Yang musyahadah ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan muraqabah. Dan ini tingkatan orang-orang yang mereka betul-betul merasakan kerinduan. Muraqabah di bawah musyahadah. Dan di antara amalan orang yang mereka memiliki muraqabah, ikhwan, lihatlah seperti amalan tiga orang yang terjebak dalam gua. Ini semuanya adalah hasil memiliki muraqabah. Yang pertama amalannya apa, ikhwan? Apa? Nah, ya di antaranya adalah kisah tiga orang dalam gua. Yang satu birrul walidain, yang satu dia meninggalkan perzinaan, yang satu dia berbuat baik pada karyawan. Ini semuanya adalah muraqabah. Dia punya kebiasaan memerahkan air susu untuk orang tuanya. Satu saat dia terlambat pulang, orang tua telah tidur, maka dia pegang itu susu sampai orang tua bangun. Padahal keluarga merengek-rengek minta susu, tidak dia berikan, ingin mendahulukan orang tuanya. Maka apa yang dilakukan ini, karena dia tahu Allah melihat apa yang dia lakukan dari amal birrul walidain, bagaimana kualitasnya orang yang mereka mendahulukan orang tua tersebut. Yang kedua, laki-laki yang memiliki kecintaan besar kepada wanita ini, dia berkali-kali telah ingin berzina tapi ditolak. Sampai satu saat datang musim paceklik, wanita datang, kemudian dia berikan kepadanya 120 dinar. Berapa, ikhwan? Dirupiahkan berapa? Satu dinar berapa? Satu dinar itu hampir 2 juta. Satu juta sekian, hampir 2 juta. Sumpah umpamanya dibulatkan 2 juta, berarti 120 kali 2 juta berapa? 240 juta diserahkan bleng. Kemudian ketika hampir ember masuk sumur, tahu, maka si wanita mengatakan, ittaqillaha la tubdil khatam illa bihaqiha. Bertakwalah anda kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maka kalimat ittaqillah ini yang kemudian merasuk dalam hatinya, maka membuat dia bergetar. Syahwat yang tadinya memuncak bagaikan pucuk gunung langsung reda dan langsung hancur. Kemudian dia tinggalkan wanita dengan harta yang telah tinggalkan. Maka dia katakan, ya Allah, seandainya perbuatan itu aku lakukan semata karenamu, maka bukakan pintu gua ini. Yang lebih hebat lagi yang ketiga. Dia punya karyawan, meninggalkan gaji, kemudian gajinya dia kembangkan sampai menjadi kambing satu lembah dengan penggembalanya. Maka karyawan datang berikutnya menagih janji. Kata sang tuan, gaji kamu tuh, tuan jangan mentertawakan saya, jangan mengejek saya. Betul gajikan itu, gajimu dulu tak kembangkan sampai segitu. Lihat, ikhwan, si bos ini dia tidak ingin berkhianat. Dia tahu Allah melihat muraqabah tentang niat dulu mengembangkan gajinya karyawan sampai sebanyak itu. Seandainya karyawan datang, dia berikan uang seperti yang dulu tinggalkan, selesai. Dan dia enggak tahu. Tapi dia tahu Allah melihat tentang niat dia. Lalu semua kambing dikukut habis oleh pekerjaan ini tanpa meninggalkan sisa. Maka kata orang ini, ya Allah, seandainya ini aku lakukan karenamu, bukakan pintu gua. Cerita tentang tiga orang ini semuanya berkaitan dengan muraqabah. Cerita Nabiullah Yusuf, kisah muraqabah. Kisah tentang wanita yang dirayu oleh badui di padang pasir di malam hari, kisah muraqabah. Kisah Umar mendengarkan dialog antara anak dan ibu penjual susu adalah kisah muraqabah. Ini semuanya adalah orang-orang yang mereka memiliki muraqabah. Maka ihsan adalah antakbudallah ka'annaka tarah fa'ilam takun tarah fa'inaku yarak. Dan ihsan dengan manusia, yaitu berbuat baik kepada manusia. Dan Islam mengajarkan agar kita menjadi manusia yang paling bermanfaat. Datang seorang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, ayyunasi ahabu ilallah. Ya Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, ahabbu nasi ilallah, manusia yang paling Allah cintai, angfa'uhum linnas. Yaitu orang muslim, seorang mukmin yang paling bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat dengan ilmunya, bermanfaat dengan hartanya, bermanfaat dengan tenaganya, bermanfaat dengan waktunya, bermanfaat dengan keberadaannya. Dan Nabi membuat falsafah hidup seorang mukmin dengan contoh yang sangat indah. Di antaranya yang pertama dengan pohon kurma, kanahlah. Yang kedua dengan an-nahl, lebah. Pohon kurma itu pohon yang serba manfaat. Dari, kalau di sini pohon kelapa, dari akar sampai daun. Coba antum lihat, kurma, akarnya, batangnya, daunnya, kemudian kurmanya, dari yang kurma muda, pentil, sampai kurma tua, yang paling tua, kurma basah, kurma kering, kemudian daun kurmanya, kemudian yaitu lidi kurmanya, lidi dan kurmanya, semuanya manfaat. Kemudian bunga kurmanya, manggar, maka tidak ada yang tidak manfaat. Sebagaimana kelapa, dari akarnya, batangnya, daunnya, daun muda janurnya, daun tua belaraknya, kemudian biting enom, biting tua, kemudian bluluk, sampai menjadi degan, menjadi kelapa tua, sampai sak batoknya, kemudian sak sepetnya, maka tidak ada yang tersisa, semuanya manfaat. Maka demikian pula orang mukmin seharusnya demikian. Semuanya bagaimana menjadi hal yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang mukmin selalu di mana-mana membuat masalah, merepotkan orang, di sana ninggali utang banyak, di sana bermasalah dengan tetangga, di sana bermasalah dengan temannya, di sini membuat kisruh, ini bukan jiwa seorang mukmin. Adapun kalau dimusuhi karena akidah, ikhwan, contohnya Rasulullah dan para nabi. Tapi kalau dimusuhi karena akhlaknya yang buruk, maka ini tidak ada contohnya dari nabi dan para sahabat. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil tentang ihsan. Dan ini diantara keutamaan ihsan. Dalil yang pertama, firman Allah, inna allaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang berbuat ihsan. Seorang muhsin berbuat ihsan, dia akan bersama Allah. Ma'iyatullah ikhwan ada dua. Ada berapa? Ma'iyatullah ada berapa? Ma'iyatullah ada berapa? ada dua, baru disebutkan Masya Allah. Ma'iyatullah ada dua. Yang pertama, ma'iyatullah yang amah, yang umum. Yang kedua, ma'iyatullah yang khosoh. Ma'iyatullah yang amah, kebersamaan Allah dengan rububiyahnya, yaitu mengawasi para makhluk, melihat para makhluk, meliputi para makhluk. Ini ma'iyatullah yang amah. Semua hamba, semua makhluk dalam liputan Allah. Adapun ma'iyatullah yang khosah adalah bantuan, pertolongan, pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba Allah yang khusus, yang beriman, bertakwa, bertakain, berihsan. Maka Allah katakan innallaha ma'al ladzina, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Ayat yang kedua yang beliau bawakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, apa di situ? Ayat yang kedua apa tadi? Wa ma taqunu fi sya'nin wa ma taslu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan itufiduna fi. Sebelumnya ada ayatnya itu kan ya. Apa ayat? Wa tawakkal 'alal 'azizil 'azizir rahim. Bertawakal Anda kepada Allah Al-Aziz Ar-Rahim. Yang Maha Perkasa lagi Maha yakni rahmah, yang Maha Sayang. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin, yaitu Allah yang melihat Anda ketika Anda berdiri dan berbolak-baliknya ketika sujud. Ini semuanya adalah di antara dalil muraqabah, yaitu Allah melihat Anda sekalipun Anda tidak dilihat orang, ketahuilah Allah melihat Anda. Yaitu Allah yaraka hina taqum, Allah melihat Anda. Ini adalah dalil muraqabah. Dan kemudian ayat berikutnya, apapun Anda dalam kondisi apapun dan apapun yang Anda baca dari ayat Al-Quran dan amal apapun yang Anda lakukan, sesungguhnya aku menyaksikan ketika Anda melakukannya. Kunna alaikum syuhudan. Ini adalah dalil muraqabah, sehingga betul-betul tidak ada amal yang tidak diliput oleh Allah. Maka seorang muhsin, dia benar-benar yakni meyakini tentang semua liputan Allah kepada dirinya. Dan ini yang membuat agama dia berkualitas. Kenapa orang tidak khusyuk ikhwan? Satu di antaranya kualitas ihsannya rendah. Coba antum sekarang salat menjadi imam, kemudian dipasang CCTV dan disiarkan, dipancarkan ke seluruh dunia sehingga sedunia semuanya mendengar dan melihat tampilan antum. Kira-kira bagaimana? Hah? Antum mau ikhlas-ikhlas nganggo sarung wul-wul-wul, kemudian bacanya sakarpe, kemudian sudah sholat enggak urusan begitu, oh akan tampil sebaik-baiknya, akan tampil sesempurna-sempurnanya. Bagaimana kalau kemudian yang melihat adalah Allah, sang pencipta dan pemilik kerajaan langit dan bumi? Antum sholat di Istiqlal, kemudian disaksikan oleh sang presiden, gimana kira-kira? Pasti akan tampil sebaik-baiknya. Bagaimana ini yang menyaksikan adalah Rabbus samawati wal ard, malikul amlak, rajanya para raja, pemilik langit dan bumi. Maka ini yang membuat agama orang berkualitas. Kenapa sholat kita ini rusak-rusakan, banyak lalainya, buruk, kemudian tidak menikmati? Karena rendahnya muraqabah, rendahnya ihsan dalam diri kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimahullah, Imam Ahmad pernah berkeinginan bertemu dengan Abdurrazzaq As-Sun'ani yang ada di Yaman. Kemudian berhajilah dia dengan temannya di Madinah. Berhajilah dia kemudian temannya. Kemudian di Mekah bertemulah dengan Abdurrazzaq As-Sun'ani. Maka kawannya bilang, kita sekarang sudah berkesempatan dengan bertemu dengan Abdurrazzaq As-Sun'ani. Maka tidak perlu kita jauh-jauh pergi ke sana. Kata Muhammad, enggak. Saya sudah punya niat untuk ketemu dengan dia, walaupun telah ketemu di sini. Dan karena Allah melihat niat saya, lihat muraqabah yang ada pada diri Imam Ahmad, membuat dia tidak membatalkan niatnya. Karena Allah tahu, Allah melihat tentang niatnya. Inilah yang menjadikan orang itu kualitas agamanya kenapa menjadi sangat tinggi dengan ihsan tersebut. Maka ihsan ini adalah kualitas beragama yang paling tinggi. Dengan demikian penjelasan tentang ihsan selesai. Alhamdulillah sudah 11:30. Kita istirahat dulu. Insyaallah mudah-mudahan sesi yang terakhir selesai. Insyaallah selesai. Mudah-mudahan Allah ringankan kita menyelesaikan pada pembahasan yang terakhir. Dan kita secara global mudah-mudahan telah mengetahui kandungan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.